Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masuk ke fasal yang baru dari kitab Lumatul I'tiqad. Ta'alib al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala faslun al-qada wal-qadar. Baik. Mestinya didefinisikan dulu, cuma yang dapat baru al-qadar tadi sempat dituliskan. Nah, al-qada wal-qadar, sebagian ulama ketika menyebutkan ini beriringan itu membedakannya. Nah, kalau dia disebutkan secara terpisah satu-satu, masuk yang lain maknanya. Kalau al-qadar itu yakni kaitan ilmu Allah dan kehendaknya yang azali terkait dengan al-kainat, segala sesuatu yang ada, qabla wujudiha, sebelum adanya segala sesuatu ini, itu takdir. Ini terkaitnya ini dengan ilmu Allah dengan segala sesuatu yang ada sebelum wujudnya sesuatu tersebut di masa azali, waktu di zaman lampau yang azali. Ini kita tidak tahu mulanya kapan. Tapi Allah sudah punya pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di alam ini. Sehingga disebutkan di dalam definisinya itu juga, tidak ada satupun kejadian di alam ini melainkan telah ditakdirkan oleh Allah, yakni secara azali. Ini sejak dahulu sudah ditetapkan oleh Allah akan demikian, demikian, demikian. Ini yang artinya di sini ilmu Allah sudah mendahului. Ilmu Allah sudah mendahului. Allah akan tahu apa yang terjadi nanti. Alima'an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Nah, ini maksudnya. Ini ilmu Allah dengan terkait dengan segala sesuatu yang ada sebelum wujudnya sesuatu, segala sesuatu tersebut di masa azali. Itu takdir. Masuk di situ mungkin maknanya qada, tapi wallah alam mana lupa tentang qada. Baik. Qala rahimahullahu taala wa min sifatillahi taala annahu al-fa'alu lima yurid, dalam dua ayat Allah sebutkan tentang sifatnya ini. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, itu dalam surat Hud. Kemudian di dalam surat Al-Buruj, fa'alun lima yurid, bahwa Allah itu maha berbuat apa yang dia kehendakinya, yang apa yang dia kehendaki, maha melakukan apa yang dia inginkan. Di situ ada beberapa hal, dan ini termasuk iradah di sini, termasuk salah satu sifat min sifatil fa'il, pelaku. Nah, apa yang terkait di dalam makna kalimat atau dalam dua ayat itu, bahwa Allah Rabbuna Jalla Jalaluh itu fa'alun lima yurid, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yaf'alu bi iradatihi wa masyiatihi, bahwa Allah melakukan berbuat, bahwa Allah bertindak melakukan sesuatu dengan iradahnya, dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Ini yang pertama, bahwa Allah punya kehendak, punya keinginan. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Kemudian karena ini ya, dalam dua ayat itu menunjukkan pujian inna rabbaka fa'alun lima yurid, dan juga di dalam surat Al-Buruj tentang Allah fa'alun lima yurid itu fi ma'radil madh wathana ala nafsi, itu memuji menyanjung dirinya, maka annahu lam yazal kadzalik, bahwa Allah sejak dahulu punya sifat fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Dan itu termasuk kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk kesempurnaan Allah. Kemudian yang berikutnya yang ditunjukkan dari kalimat ini dalam dua ayat tersebut, jelas dalam ayat ini bahwa apa yang jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia tentu lakukan. Idza arada syai'an fa'alahu. Nah, kalau dia menghendaki sesuatu, tentu dia kerjakan. Nah, ini terkait dengan perbuatan Allah. Terkait dengan perbuatan Allah sendiri. Idza arada syai'an fa'alahu. Adapun yang terkait dengan fi'lul 'abd, perbuatan hamba, di situ ada juga urusan lain, di situ ada masalah lain, dan di situ ada dua iradah. Yang tadi, yang kita sebutkan tadi, annahu idza arada syai'an fa'alahu. Jika menginginkan sesuatu atau menghendaki sesuatu, dia kerjakan, dia lakukan. Itu terkait dengan perbuatan Allah. Adapun dengan perbuatan makhluknya, perbuatan hamba, perbuatan kita, di situ ada dua iradah. Iradah an yaf'alal abdu. Iradah, keinginan agar hamba itu berbuat. Hamba itu yang berbuat. Yang kedua, iradah an yaj'alahu ar-rabbu fa'ilan. Yang kedua, keinginan atau kehendak, yakni Allah ingin menjadikan dia sebagai pelakunya. Bedakan tuh. Bahasa Indonesia juga ini. Sebagai fa'il, sebagai subjek. Ya. Nah, kalau yang pertama, Allah mengendaki agar hamba itu yang melakukan. Yang kedua, Allah mengendaki yang ingin menjadikan si hamba itu sebagai fa'il. Ini enggak mengandung konsekuensi loh ya. Enggak mengandung konsekuensi timbal balik. Orang yang melakukan sesuatu tidak bisa dicap dia nanti sebagai fa'il. Artinya kalau fa'il itu kan terus menerus, jadi nempel. Tapi kalau dia sekali melakukan itu, bukan berarti dia bisa dicap. Walaupun memang dia fa'ilnya. Tapi di sini maksudnya itu, kalau misalnya mungkin ya, disebutkan mereka wa in lazima min athaniyatil ula min ghairi aksin. Nah, mungkin saja yang kedua itu mengilzamkan yang pertama, menuntut adanya yang pertama. Artinya kalau memang Allah takdirkan dia sebagai pelakunya, maka perbuatan itu pasti ada. Bisa paham? Artinya kalau dia orang itu sekali cuma anak ya, terkait dengan anak ya, mengambil punya temannya, ya, nggak bisa kita katakan dia mah maling. Paham? Tapi kalau maling pasti dia melakukan. Bisa nggak? Paham? Nah, seperti itu. Jadi sudah mengatakan. Wallah alam. Makanya dikatakan oleh mereka wa in lazima minatsaniyati al-ula. Walaupun mungkin dari yang kedua itu mengharuskan adanya yang pertama. Karena dia pelaku, maka wujudlah perbuatan itu. Terbiasa dia misalnya khamar, ya sudah. Nah, tapi kalau dia melakukan seperti sekali, ini tidak bisa dengan dia khamar, tidak bisa dikatakan pencuri. Nah, begitu juga kalau dimaksud itu ya, untuk dengan anak-anak juga, anak didik terutama, jangan dicap malas, jangan dicap nakal, jangan dicap dipanggil. Tidak boleh. aslahakallah, aslahakillah, keluar dari situ. Ingat ini, jadi ingat tadi. Kullu ina'in bima fihi yandah. Itu ada kisahnya. Cerita dulu ya. Di zaman dulu itu kan kita dapat dalam apa? Dalam buku apa kemarin? Minhaj Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Di zaman lampau ada tiga orang musafir. Mereka berjalan bersama mengembara sampai di sebuah daerah di pagi-pagi buta. Dia mereka melihat dalam keremangan di jauh-jauh itu kelihatan kayak ada orang yang gali lubang. Siapa itu? Kok ada orang yang gali lubang di tengah, di dekat, di tepi jalan? Yang satu mengatakan, jangan-jangan dia ini habis membunuh orang. Lalu dia buat gali lubang untuk menyembunyikan korbannya. Nah, enggak mungkin. Yang kedua mengatakan, enggak, mungkin dia orang bakhil, orang kikir. Nah, dia punya sesuatu enggak mau dia berikan pada yang lain, terus dia sembunyikan di situ. Terus yang ketiga mengatakan, enggak, ini mungkin orang baik, dia pengin untuk apa namanya menggali apa namanya sumur untuk supaya orang yang berjalan itu enggak kehausan, silakan ngambil, itu mungkin dia. Ternyata yang menggali itu sudah dekat dengan mereka. Ternyata orang tua. Ya. Terus orang tua ini berkata, kullu ina'in bima fihi yandah. Orang tiga orang ini langsung cepat-cepat pergi. Dan kemudian tersebar makalah ini, ucapan ini. Tersebar di kalangan orang banyak. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap orang itu, ya, setiap bejana itu dia menumpahkan apa yang jadi isinya, apa yang ditampung di dalam bejana itu. Madu akan keluar madu. Kotoran akan keluar kotoran. Bisa paham? Al-aqil yakfihi al-isyarah. Jadi kalau orang itu wataknya baik, akan keluar yang baik juga. Istilahnya positive thinking. Ya, bagus pikirannya. Ya. Tidak punya suudon pada orang dan juga enggak biasa ta'an, tidak biasa la'an, tidak ada jelek hatinya, itu akan beri ihtimalat yang baik. Kalau hatinya kesat, hatinya jelek, ya sudah. Nah, itu permisalan. Nah, tinggal masing-masing ngukur dirinya. Ya, kullu ina'in bima fihi yandah. Ini kan ada makna dalam hadis. Hadis apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Satu lagi hadisnya yang menggambarkan bahwa al qalbu kal qidr yaghli bima fihi. Periuk itu ya, hati itu seperti periuk yang mendidih dengan apa yang ada di dalamnya, dan untuk menyendoknya itu dengan apa yang keluar dari lisan. Kalau hatinya baik, akan keluar tindak tanduk yang baik, ucapan yang baik. Nah, kalau hati itu jelek, akan keluar apapun dalam hati itu seperti itu tadi. Kullu ina'in bima fihi yambah. Setiap bejana itu akan menumpahkan apa yang jadi isinya. Sekian tahun orang itu mungkin menumpahkan sesuatu yang baik, padahal isinya jelek, itu bisa ketahuan suatu ketika akan keluar yang jelek juga. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya hati itu bolak-balik, dan kita waspada. Nah, perlu waspada. Makanya doa Rasulullah itu bukan doa main-main, dan itu Rasulullah saja seperti itu, apalagi kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sarif qalbi ila ta'atik. Diajarkan doa itu oleh Rasulullah. Doa imamuna, doa imam kita, Ternyata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau kita lihat akhlak perilaku tindak tanduk beliau, welas asihnya, terbuka dengan semua golongan firaq, ya, tasamuhnya beliau, masya Allah. Dalam salah satu doa beliau itu, Allahumma aslih qalbi wa amali. Allahumma aslih qalbi wa amali. Perbaikilah hatiku dan amalanku. Hati kita bukan kita yang ngurus. Bukan kita yang ngatur. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah dinding antara seorang itu dan hatinya. Dia tidak dapatkan hidayah kecuali dengan izin Allah. Dia tidak jadi kafir kecuali dengan izin Allah. Dia jadi mukmin kecuali dengan izin Allah. Dia jadi munafik karena dengan izin Allah. Dan qulubuna baina asba'in min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibuhu kaifa yasha. Hati kita di tangan di antara jemari Allah, dia bolak-balikkan kepada apa yang dia kehendaki. Baik, nah terkait ini juga fa'alun lima yurid. Nah, kita hati-hati. Kita hati-hati. Nah, Allah mau berbuat apa yang dia kehendaki. Kita enggak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah pada diri kita. Walaupun artinya secara sekarang ini, kalau kita secara umum misalnya Allah menghendaki kita baik, Allah menghendaki kita untuk beribadah kepada Allah, menciptakan kita dengan memberikan keselamatan kita. Jadi dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu, kullukum ja'un illa man at'amtu, kullukum innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunubakum. Kan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah dari kita. Ini jalurnya, ini perintah, ini larangan. Itu rambu-rambunya. Butuh kita hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Nah, di dalam ayat ini juga atau kalimat ini juga menunjukkan bahwa iradah Allah dan perbuatan Allah mutalazimatan. Ini perbuatan Allah itu ini artinya fama arada an yaf'alahu fa'alahu. Apa yang Allah kehendaki untuk Allah kerjakan, Allah kerjakan. Anna iradatahu subhanahu wa fi'lahu mutalazimatan, saling berkaitan. Ini menyebabkan ini karena ini. Fama arada an yaf'alahu fa'alahu. Apa yang Allah kehendaki untuk Allah perbuat, Allah perbuat. Fama fa'alahu faqad arada. Dan apa yang Allah perbuat, itu berarti Allah kehendaki. Beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk. Makhluk kadang mau punya keinginan, kehendak untuk berbuat. Belum tentu bisa berbuat. Seperti apa? Nanti terkait dengan takdir ini. Suara Mu'tazilah. Ini enggak ada takdir Allah di sini. Aku mau minum. Itu kan keinginan dia mau minum. Iya kan? Nah, ternyata begitu naik gelasnya ke mulutnya, baru belum dia minum, sudah dipukul tangannya oleh seorang sunni. Pecah gelasnya, enggak jadi minum. Ini takdir Allah, kamu enggak jadi minum. Gimana gitu berarti? Dia punya kehendak ingin minum tapi enggak bisa melakukannya. Sementara Allah menghendaki dia tidak minum, terjadi. Allah bangkitkan seorang hambanya yang sunni, memukul tangannya. Seperti itulah Allah. Ini fa'alun lima yurid. Nah, kita para talabah, kita yang mengaku salafi, kita yang mengaku mukmin, siapa yang merasa aman? Tidak bisa kita merasa aman. Allah mau berbuat apa yang dia kehendaki. Kalau dia ternyata di alam azali dan kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, yang dituliskan di rahim ibu kita ketika Allah memerintahkan malaikat di usia kita 120 hari meniupkan roh pada kita, Allah sudah perintahkan malaikat untuk mencatat bikatwi rizqi wa amali wa ajalihi wa amalihi wa syaqihi am sa'id. Sudah Allah tetapkan empat perkara ini. Di mana kita? Sekarang ini di sini, siapa yang berani menjamin? Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Nanti terkait juga dengan takdir ini kita bahas ini. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang Dia kehendaki. Sekarang kita merasa seperti sudah betul kita dapatkan rahmat berada di atas manhaj ini dengan akidah yang lurus ini. Kalau memang ini baik, kita syukuri. Kita takut kehilangan rahmat itu. Diajarkan oleh Rasulullah doa. Wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata aynin la tanqati'. Ya Allah, aku minta nikmat-nikmat yang tidak lenyap. Nikmat talabul ilmi, nikmat ilmu, nikmat aman, nikmat amal, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat takwa. Nikmat jangan sampai hilang. Wa qurrata aynin la tanqati'. Sedapan pandangan mata yang tidak pernah putus. Apa bagi seorang mukmin qurratu ain itu? Kalau kita anak, itu bagian dunia. Waju'ilat qurratu ain li fi shalah, kata Rasulullah. Dan dijadikan qurratu ain li fi shalah. Ada apa-apa? Salat. Masalah salat. Ini beliau. Dan sehingga betul-betul sholat itu betul-betul mewarnai. Ya. Luar biasa pada kehidupan mereka. Arihna bis sholat, ya Bilal. Tenangkan kami dengan sholat, wahai Bilal. Sementara sebagian kaum muslimin mungkin tidak terucap, tapi lisanul hal arihna min sholat, tenangkan kami dari sholat, jangan lama-lama sholatnya. Itu enggak terucap lisanul maqal, enggak, nanti lisanul hal udah sesek kalau dengar imamnya baca ayat panjang, padahal mungkin cuma wadduha yang dia baca, wal adiyat, tapi rasanya kok sudah lama sekali. Nah ini, ya ini makanya sholat itu paling berat dirasakan oleh munafikin. Nah, kemudian di dalam ayat itu juga dan di dalam kalimat ini, nah diisbatkannya al-iradah muta'addidat. Muta'addidah, ada iradah yang berbilang. Bihasabi al-af'al, sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang ada. Dikatakan oleh mereka, kullu fi'lin arada lahu iradatun takhussuhu. Ini setiap perbuatan itu ada kehendak yang khusus untuk itu. Wallahu a'lam. Dan itu semua terkait dengan Allah, sifat Allah. Sifat iradah itu, sifat perbuatan itu. Nah, itu diantaranya yang terkait dengan ayat itu, dua ayat itu. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, dan surat Al-Buruj fa'alun rimabu. Inna batsya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Nah, fanaul iradah, nah tadi disebutkan tadi supaya jangan ada yang berpikiran bahwa iradah Allah itu muta'addidah, berarti itu seperti hawadith, tidak sama seperti kalam. Naunya qadimah, bahwa Allah punya kehendak sejak azali, sejak dahulu sifat ini bersama Allah, sebagaimana juga sifat-sifat yang lain. Sifat kalam azali, tapi ya. Nah, iradatu syai' al-mu'ayyan Itu terjadi kapan? Innama yuriduhu fi waktihi. Nah, kalau Allah mengendaki sesuatu yang tertentu, maka itu pada waktu, pada waktunya. Sama seperti kalam. Kalam nau'nya qadim, bahwa Allah tidak bisu, maha berbicara. Tapi nau apa namanya ahadnya, nah apa yang Allah ucapkan, perintah, larangan, itu pada waktu, pada waktu yang Allah kehendaki. Muncul qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ahadnya. Ada pada kapan turunnya, kapan Allah ucapkan? Pada waktu, pada waktunya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, seperti juga iradah. Nah, nau'nya qadim, ini Allah maha berkehendak. Nah, dan nah, iradatul mu'ayyan, iradatul syai' mu'ayyan itu fi innama yuriduhu fi waqtih. Nah, adapun yang tertentu itu pada waktunya. Baik. Ini pengantar sedikit. Qala, kita lihat kitab. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Nah, ini tergambar kan? Tidak ada terjadi sesuatu melainkan dengan iradah Allah. Segala sesuatu itu terkait dengan iradah Allah. Ada kita semua karena kehendak Allah. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan tidak ada satupun yang keluar dari masyiah Allah. Famasya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti ada, terjadi. Dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa laisa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi. Tidak ada di alam ini sesuatu pun yang keluar dari takdir Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Nanti dalil-dalilnya disebutkan oleh beliau. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dengan ukurannya, kadarnya, dengan ketentuannya. Wala yasduru illa an tadbirihi. Dan tidak muncul kecuali dengan pengaturan Allah. Begini, harus begini, begini, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala mahida anil qadaril maqduru. Dan tidak ada satupun makdur yang menyimpang, menyeleweng dari ketentuannya. Kalau sudah ditakdirkan Allah begini, maka jadilah dia begitu. Wala yatajawazu ma khatta fil lawhil mastur. Dan tidak melampaui apa yang Allah tuliskan di lauh mastur, lauh mahfud. Tidak keluar dari situ. Itu semua sudah dicatat oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam ini. Arada ma'al alamu fa'iluh. Dia menghendaki apa yang oleh alam ini pelakunya. Apa yang dilakukan oleh makhluknya. Nah. Yang artinya mereka sebagai fa'ilnya itu sudah dikehendaki oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki dunia ini, makhluk ini untuk jadi fa'ilnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak keluar dari apa yang dituliskan oleh Allah. Dalam lauh mahfuz. Itu maksudnya. Walau asamahum lamma khalafuhu. Kalau Allah mau jaga mereka, niscaya mereka tidak akan menyelisihinya. Artinya terjadinya kemaksiatan memang Allah biarkan. Nah, memang Allah kehendaki mereka sebagai fa'ilnya, pelakunya. Nah, walau syaa'a an yuti'ahu jami'an la'ata'uhu. Walau syi'na la'atayna kulla syai'in hudahum, walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kalau Allah mau kehendaki mereka menaati Allah, semua pasti mereka taati. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah ciptakan makhluknya juga perbuatan mereka. Allah yang menciptakan perbuatan mereka, yang taat, yang durhaka, yang begini begitu, itu semua makhluk ciptaan Allah. Perasaan mereka, kemampuan mereka, kehendak mereka untuk melakukan itu juga ciptaan Allah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah sudah takdirkan rizki mereka. Rizki itu ma yanfa'u min halalin wa haram. Ma yanfa'u min halal wa haram. Semua yang bermanfaat, baik yang halal maupun haram, itu rezeki. Kenapa? Sebagian mengatakan, jadi pendapat Mu'tazilah mengatakan, kalau orang itu dari sejak kecil sampai matinya makan barang haram terus, berarti dia tidak dapat rezeki dari Allah. Semua itu rezeki dari Allah. Berarti Allah tidak pernah berrezeki sama dia? Tidak ada. Ya. Nah, itu rezeki. Ya. Semua yang bermanfaat, baik yang halal maupun haram, itu rezeki dari Allah. Wa ajalahum. Ghayatul waqt fil maut. Akhir waktu karena kematian. Akhir waktu, batas. Ada yang matinya tenggelam, ada yang matinya dibunuh, ada yang matinya bunuh diri, naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam alafia. Ada yang matinya tahu tidur, sedang tidur atau baru lahir, baru keluar sudah meninggal, atau masih di dalam sudah meninggal dunia. Itu ajalnya. Yang lainnya adalah sebab. Yahdi may yasha bi hikmatih. Dia menunjuki siapa yang dia kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Allah Maha tahu menempatkan hidayah itu pada siapa. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, karena dia fa'alun lima yurid. Ya Allah, kenapa engkau sesatkan aku? Itu pertanyaan siapa? Tidak. Nanti di akhirat pertanyaan orang kafir seperti ini, ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Itu pertanyaan orang kafir yang sudah putus asa. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kita yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Oh, enggak tahu. Bukankah sudah datang Rasul? Bukankah sudah ada turun ayat? Kau punya mata. Wahadainahun najdain. Sudah kami tunjukkan dia jalan, dua jalan. Kita enggak punya hujah bilang enggak tahu. Mulutnya dikunci, tangannya bicara. Sebelum itu terjadi, kita yang sedang dalam kesulitan, kita yang dalam keadaan dicoba oleh Allah dapatkan bala, yang paling jelek bala musibah dosa, teruji dengan berbuat dosa. Minta kepada Allah, ya Allah, kalau ini takdirmu, engkau takdirkan aku berbuat dosa, ya Allah, takdirkan pula engkau terima taubatku, betul-betul taubat, berhenti. Kalau dalam urusan dunia mungkin mudah. Ya Allah, kalau engkau takdirkan ini memang untukku, ya Allah, lapangkan hatiku untuk menerimanya. Sabarkan kami. Kalau dia dapatkan kesenangan dari Allah, bantu kami untuk mensyukurinya, ya Allah. Bukan mengeluh. Karena Allah itu Maha tahu, kadang ada di kalangan hambanya yang layak untuk dia adalah kesempitan hidup, miskin, mungkin usahanya maksa Allah, tapi ya pas-pasan seperti itu. Itu yang Allah ridai untuk dia, terjaga agamanya, terjaga ibadahnya, dalam keadaan rezekinya cukup. dibantu dia. Kadang-kadang kita enggak tahu kelembutan Allah, betapa lembutnya Allah kepada kita. Enggak tahu kita kalau ternyata di balik kesengsaraan yang kita dapatkan itu ternyata Allah Maha Sayang kepada kita. Gitu juga sebaliknya, mungkin kemudahan memang Allah kehendaki demikian. Kalau kita jatuh bangkrut miskin, bisa hancur agama hamba itu. Baik. Qala berikutnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdirnya. Ada ketentuannya. Sudah ditetapkan oleh Allah tanpa kita tahu bagaimananya. Kita punya kehendak, tapi kehendak Allah mendahului. Kita tidak tahu kehendak kita ini akan berlaku atau tidak, akan terwujud atau tidak dengan kemampuan yang kita miliki. Itu menunjukkan apa? Kita tidak tahu di alam azali kita diciptakan seperti apa. Cuma sekarang ada perintah, ada larangan. Nah, dan Allah perintahkan kita untuk mengerjakan itu yang diperintahkan. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan yang dilarang. Dan Allah tunjukkan semua ini akibatnya kalau kamu melanggar perintah atau kamu mengerjakan yang dilarang. Allah tunjukkan akibatnya, buahnya. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah ciptakan segala sesuatu lalu mentakdirkannya dengan sebenar-benar takdir. Sudah ditentukan. Tinggal kita sabar menerima kalau memang itu tidak menyenangkan kita. Sempit hidup. Nah, kalau kemarin kita sebutkan itu kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap inak bejana itu menumpahkan apa isinya. Kita ingatkan, diingatkan oleh beliau Ibnu Qudamah untuk membawa, untuk menggambarkan bahwa orang mukmin itu hatinya selalu tertuju pada akhirat. Kesempitan hidup kita misalnya, minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau siksa lagi, engkau hukum aku di akhirat dengan kesempitan. Sakit terus, baru sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Sudah usaha gini, masih gagal juga, bangkrut atau ini. Ya Allah kalau memang ini engkau ringankanlah, berarti bebanku nanti di akhirat. Apalagi ingat disebutkan, orang yang pertama kali masuk surga itu orang-orang du'afa. Orang-orang kaya tertahan dengan harta mereka. Dan satu hal yang harus diingat, kayak dengan ini juga yang kemarin disebutkan oleh Ibnu Qudamah, perhatikan ketika kita sholat, berdirinya kita dalam sholat itu prototip atau gambaran kita akan berdiri nanti berduaan di hadapan Allah. Akan berdiri berduaan di hadapan Allah. Allah mendekatkan seorang hamba dalam selubungnya, tabir antara dia dan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah. Kita akan bicara berduaan dengan Allah. Bayangkan kata Ibnu Qayyim, ketika Anda sedang berdiri seperti itulah nanti bagaimana Anda berdiri di hadapan Allah. Sembarangan berdiri ketika dalam sholat, serasakan nanti di hari kiamat. Kalau kamu berpaling, ketika sholat, berdiri dalam sholat itu di dunia kamu berpaling, jangan salahkan kalau Allah berpaling dari kita. Ya, untuk para thalabah misalnya, untuk mengingat yang seperti ini, ketika Anda mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau, ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ketika kamu menyebut iyyaka, tahu artinya, siapa yang Anda bayangkan, yang Anda sembah, yang Anda mengabdikan diri kepadanya, yang Anda mintai pertolongan kepadanya. Tujukan itu, pusatkan kepada Allah, ingat. Yang menggenggam ubun-ubun kita, yang menggenggam jantung kita. Dia di atas arsnya, tapi dia mendengar ucapan kita. Ketika sujud, saat-saat yang paling dekat seperti itu. Kita baca subhana rabbiyal a'la, kita tahu dia di atas sana. tapi kita merasakan dekatnya. Apa yang kita minta? Berlatih. Berlatih. Itu bukan milik orang tua. Yang sudah untuk persiapan mereka untuk menunggu lonceng. Kereta sudah mau menjemput. Tapi juga untuk kalian. Para thalabah. Nah, tinggal masing-masing tergantung hatinya. Hati yang lembut, subur, yang mudah, ataukah hati yang kedua, na'udzubillah, dari hati yang ketiga. Lam yarfa' bihi ra'san. Kalau hatinya lembut, subur, mudah, itu akan menampung banyak dan menyerap banyak dan bermanfaat banyak. Baik, qala rahimahullah wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa kamu, menimpa kita, itu semua ada di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis dengan Allah perintahkan pena untuk menuliskan apa yang akan terjadi. Kita duduk di majelis ini sekarang sudah tercatat 50 ribu tahun yang lalu, dan masing-masing membawa hati dengan isi yang masing-masingnya. Teliti sendiri. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Dan itu nanti di luar. Setelah terpecah, kita bubar dari majelis ini, masing-masing akan menjadi tiga golongan. Apakah menjadi orang yang sabiqun bil khairat biiznillah, atau muqtasid, atau zalimun li nafsih. Kita keluar dari majelis. Itu sudah tercatat 50 ribu tahun. Wa qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Ini iradah kauniyah, siapa yang Allah kehendaki untuk Allah beri petunjuk, ini Allah beri taufik, Allah lapangkan dadanya menerima Islam secara keseluruhan, perintah dan larangannya, khabar dan azimahnya, rukhsahnya, itu semua Allah lapangkan dia untuk tunduk menerima. Walaupun berat, nafsu ammaratun bisu, masih bergerak, masih berusaha untuk menguasai. Tapi kalau Allah memberi taufik kepada seseorang, Allah lapangkan hatinya untuk tunduk menerima. Ya, memang saya harus begini, tunduk menerima. Ya. Tapi kalau Allah hendak menyesatkan seseorang, Allah jadikan sesak dadanya. Harajan, tambah lagi berat. Ka'annahu yas'adu fis sama, seakan-akan dia manjat naik ke langit. Naik ke gunung sulit ya, berat ya, apalagi naik ke langit. Dan itu orang yang Allah tidak kehendaki untuk dia baik. Allah ingin menyesatkan dia. Menerima hujah, menerima dalil, menerima nasihat, itu berat. Sedikit lagi. Qala wa rawa an Ibnu Umar, rawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarri. Wa qala Jibril sadaqta. Ya, merupakan dari Ibnu Umar, dari bapaknya ya, atau dari ya, cerita beliau kan. Nah, dari Ibnu Umar, kisah dua orang tabi'in yang mengadu kepada, mau cari sahabat Rasulullah, sampai di Mekah bertemu dengan siapa? Abdurrahman bin siapa satunya? Nah, yang satunya mengapit Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar menyampaikan ini. Hadis Jibril. Nah, satunya itu jadi nah, wal qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Yang dimaksud di sini nanti dijelaskan oleh beliau, beriman kepada takdir itu yang baik dan buruk, beriman kepada maqdurat yang ditakdirkan oleh Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Maksudnya di sini juga yang terkait dengan nafsu kita manusia. Ada yang cocok, itu yang baik menurut kita. Kalau tidak cocok dengan jiwa kita, itu jelek, tidak sehat, ya miskin, apalagi sengsara, sedih, itu kan tidak enak. yang enggak cocok sama kita. Nyaman, damai, tenang, kaya, apalagi berkecukupan, itu kan cocok, itu yang baiknya dari sisi itu. Tapi dari bagi Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan Allah baik. Hatta Allah menakdirkan maksiat, walaupun itu Allah benci, Allah tidak suka, ya. Tapi di satu sisi Allah mencintai. Kenapa? Ada maslahat azimah ketika Allah menakdirkan, Allah menciptakan kejelekan itu. Nah, ada maslahat yang azimah. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari khairihi wa syarrihi khuluwihi wa umurihi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika menyebutkan ini, Rasulullah memegang jangkutnya. Amantu bil qadar khairihi wa syarrihi wa khuluwihi wa umurihi. Itu dalam bab musalsal. Rasulullah megang jangkutnya. Kemudian Anas bin Malik meriwayatkan juga memegang janggutnya. Kemudian tabi'in yang mendengar juga memegang janggutnya. Sampai kepada imam yang menuliskan. Aku beriman kepada takdir, baik dan buruknya, yang manis dan yang pahitnya. Wa man yumin du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi qunutil witr. Doa kunut witir yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Hasan bin Ali, kunut witir. Qala waqini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi aku kejelekan dari jeleknya apa yang engkau takdirkan. Kejelekan apa yang Allah takdirkan. Ini sesuatu. Jadi objek, bukan perbuatan Allah. Nah, itu yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah syarahnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Libur kan? Libur masih udah melibur. Hah? Malam Jumat kan? Libur. Ustaz Muhammad belum datang toh? Belum. Kalau tausiah mungkin nanti. Enggak kan? Enggak ada panitia. Baik, kalau enggak ada usia kita lanjut insyaallah. Itu tadi yang paling penting kita ingat semua itu Allah fa'alun lima yurid. Hati-hati, lupa tadi mau menyebutkan bahwa dengan kita beriman ini, mengerti tentang iradah ini, ada dua perkara yang maslakiyah, suluk perilaku yang harus kita ingat. Iradah kauniyah, bahwa segala sesuatu di alam ini sesuai dengan kehendak Allah, membuat kita tawakal penuh kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, iradah syar'iyah, berarti kita harus mengerjakan semua yang Allah cintai, karena itu pasti diperintahkan oleh Allah. Iradah syar'iyah itu terkait dengan cinta Allah, maka kita dituntut untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Iradah kauniyah, kita tawakal kepada Allah, ya, memperkuat sikap tawakal. Itu diantaranya yang beliau sebutkan di dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.